Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhanallah wa iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan sekian banyak nikmat kepada kita, baik nikmat kita di atas agama al-Islam, di atas akidah al-Islamiyah, dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat-nikmat yang zahirah yang lainnya yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung-hitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah kita akan baca beberapa hadis dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita sampai kepada hadis Ibnu Abbas dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sebelumnya ada faedah tentang hadis yang sebelumnya tentang wanita yang berzina kemudian yang dirajam. Di sini ada faedah yang belum kita sebutkan adalah ammal insan alladhi yukhbir an nafsahu an nafsihi annahu zana yukhbiru bidhalika amatun nas fahada wadihun nafsahu wa huwa min ghairi mu'afin li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirin qalu man al-mujahirin ya Rasulullah qala alladhi yaf'alu dhanbin thumma yastaruhu Allahu 'alayhi thumma yusbih yatahaddatsu bihi. Adapun seorang yang dirinya telah diberitakan telah berzina, nah kemudian dia justru menceritakan kepada nah, sekumpulan manusia, maka yang seperti ini orang tersebut tidak diampuni. Ghairul mu'afin, orang yang berbuat zina kemudian dia ya Mencerita-ceritakan kepada manusia bukan untuk dia nak meminta penegakan hukum had kepada dirinya. Maka fa huwa min ghairi mu'afin. Orang yang seperti ini tidak diampuni dosanya. Nah, li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afi. Semua umatku yang berbuat dosa akan diampuni. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan di khalayak ramai di hadapan orang banyak, ya, dilihat orang dia tidak peduli. Nah, ini mujahirin bil ma'asi. Qalu minal mujahirin, manil mujahirin? Qala alladhi yaf'alu dhanbin thumma yastaruhu Allahu alaihi thumma yusbih yatahaddatsu bihi. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa orang-orang yang dikatakan mujahirun, ya, mujahirin, orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaf'alu dhanbin, orang yang melakukan dosa, yang melakukan kemaksiatan, thumma yastaruhu Allah, kemudian dia ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup aibnya, ya. Tsumma yusbih, akan tetapi di pagi harinya yatahaddatsu bihi. Dia justru cerita-cerita. Ya. Di malam harinya dia berbuat dosa. Tsumma yastaruhu Allah. Tidak ada yang tahu karena Allah tutupi dosanya. Ya. Kemudian justru dia di pagi harinya cerita. Nah, tadi malam saya berbuat demikian, ya. Tadi malam saya minum khamar, minum oplosan, ini mujahirin. Allah Subhanahu wa taala sudah tutup, enggak ada orang yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, Allah akan ampuni dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, kullu ummatin mu'afi. Semua umatku dosanya akan diampuni kecuali orang yang justru dia mengumumkan, memamerkan kemaksiatannya di hadapan orang banyak. Barakallahu fikum. Di sini ada faedah di mana Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman azab kepada seorang hamba atau sebuah komunitas, sebuah kampung, ketika di sana banyak orang-orang yang mujahirin bil ma'asi wal munkarah. Orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, tidak malu-malu. Ya. Nah, ini alamat kalau akan mendapatkan hukuman dari Allah yang disegerakan. Ketika banyaknya penduduk di kampung itu mujahirin bil ma'asi wal munkar. Ya, terang-terangan melakukan kemaksiatan, kemungkaran, ya. Kemudian apa? Lam yujad syakhsun yunkiru munkaron. Tidak ada satupun orang yang mengingkari kemungkaran. Karena di dalam riwayat disebutkan di antara Allah Subhanahu wa taala menahan azabnya, menahan hukumannya dikarenakan di sana ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah saudaranya dari kemungkaran. Maka ketika adanya orang-orang yang masih mengajak kepada kebaikan, ya, kemudian saling menasihati untuk tidak melakukan kemaksiatan kemungkaran, maka Allah tahan. Ya. Tapi ketika tidak ada, lam yujad syakhsun wahid. Ya. Yungkiru mungkaran wa ya'muru ma'rufan. Ketika tidak ada satupun di tempat itu orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Satupun tidak ada yang mengajak kepada, yang mencegah kepada kemungkaran. Maka Allah tidak menahan azab. Allah akan segerakan turunnya azab. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya, semua umatku ya, itu melakukan dosa, yukhti'u bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud-dunuba jami'an. Nah, bahwasanya hambaku itu melakukan dosa setiap hari. Ya, yukhti'u ya, bil-laili wan-nahar, melakukan dosa-dosa di malam hari, melakukan dosa. Di siang harinya pun juga melakukan dosa. Wa ana aghfirud-dunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal ghafur. Al-ghafurur rahim, Maha pengampun, Maha penyayang. Hambanya yang melakukan dosa di malam hari, di siang hari, Allah Subhanahu wa taala ya, yaghfirud-dunuba jami'a. Mengampuni dosa-dosa semuanya hamba-hambanya. Ya. Kalau mereka benar-benar beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk hadis yang terakhir dari bab at-taubah. Ada dua hadis terakhir kita baca sekaligus. Wa an ibni Abbas wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyan. Wa la yamla'a fahu illa at-turab wa yatubu Allah 'ala man taba." Wa qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Yadhhaku Allahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain, yaqtul ahaduhuma al-akhar, yadkhulani al-jannah, yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal, thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayaslimu fayastashhadu." Mutafakun alaih. Hadis yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ini dua orang sahabat ini adalah min sighari sahabah, ya. Sahabat-sahabat muda, ya. Di mana di sana ada sahabat-sahabat yang senior, ya, min kibari sahabah. Nah, ini selevel, ya. Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhum, ini selevel. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab," kalau seandainya anak keturunan Adam, manusia ini mempunyai wadiyan min dhahab, satu lembah emas, "Ahabba an yakuna lahu wadiyan," niscaya dia menginginkan satu lembah emas lagi. Nah, kalau sudah punya satu lembah emas, pasti anak Adam, manusia ini ingin mendapatkan satu lembah emas lagi. "Wala yamla'a fahu illa turab," dan tidak ada yang membuat dia itu puas, ya. Yang tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali at-turab, yaitu tanah. Ya. Yaitu maksudnya di sini tidak ada yang memuaskan dirinya, ya, kecuali ketika dia dikubur, ya, yaitu tanah telah mengubur dia. "Wa yatubu Allah 'ala man taba," dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis yang berikutnya, "Yadhhaku Allah Subhanahu wa taala ila rajulain." Allah Subhanahu wa taala ya tertawa melihat dua orang, "Yaqtul ahaduhumal akhar," melihat dua orang yang saling membunuh, antara satu dengan yang lain saling membunuh. "Yadkhulanil jannah," ternyata dua-duanya masuk surga. "Yuqatil hada fi sabilillah fayuqtal," yang satu dia berperang jihad fi sabilillah, kemudian terbunuh oleh si kafir. Nah, maka yang jihad fisabilillah dia mati syahid. Jannah dia. Ya. Kemudian, "Thumma yatubullahu alal qatil." Kemudian yang membunuh tadi, orang yang kafir tadi, yang membunuh mujahidin tadi. Ya. "Yatubullahu alal qatil." Dia bertaubat. "Fayusallim fayastashhadu." Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia juga tampil di medan perang berjihad, fayastashhadu, kemudian dia pun mati syahid. Ya. Ternyata dua orang ini yang dulu saling berperang, ternyata dua-duanya masuk jannah. Ya, sama-sama syahid. Ya, kalau awalnya yang satu tadi yang membunuh karena dia masih kafir, ya. Nah, kemudian dia bertaubat, masuk Islam dan berperang, kemudian syahid. Akhirnya dua orang yang dulu saling membunuh ini, dua-duanya bertemu di jannah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini, nah, dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab at-taubah. Ya. Hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya Bani Adam, ya, memiliki at-tama, ya, fil mal, yaitu rakus terhadap harta. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabat. Mal fakru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Ya, ini nasihatnya Rasulullah kepada para sahabat. Tidak khawatir Rasulullah. Rasulullah tidak khawatir kepada para sahabatnya kalau miskin-miskin melarat-melarat. Mal fakru akhsha alaikum. Ya. Tidaklah aku mengkhawatirkan atas kalian itu kefakiran, kemiskinan. Tidak khawatir. Nah. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Akan tetapi aku khawatir, mengkhawatirkan kalian ketika dunia ini dibentangkan kepada kalian. Fatanafasyuha kama tanafasyuha. Kemudian kalian saling berebut, ya, mengejar dunia, ya, lupa terhadap akhirat. Nah, kemudian halakat kama ahlaka man kana qablakum. Kalian binasa seperti binasanya orang-orang sebelum kalian. Ketika mereka apa? Ambisi terhadap dunia dan melalaikan akhirat. Nah, maka mereka binasa sebagaimana orang-orang terdahulu mereka binasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis yang pertama ini, nah, ay talaba ay yakuna lahu wadiyan wa la yamla jawfuhu illa turab. Seorang yang sudah memiliki satu lembah emas, maka dia menginginkan untuk mendapatkan dua lembah emas. Walam ya jawfuhu illa turab, dan tidak ada yang bisa memuaskan dirinya kecuali ketika mulutnya, ya, dimasuki tanah. Wadzalika idza mata wa dafnu wa tarkud dunya. Dan itu apabila dia telah meninggal, kemudian dia dikubur dan meninggalkan dunia ini. Wa ma fiha hina idzin yaqtani. Ketika itu sudah selesai. Nah, selama dia masih hidup, ya, dia masih punya ambisi. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum was-suha." Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian sifat as-suha. Apa as-suha? At-tama indal ghair. Rakus, ya. Nah, fa inna ma ahlaka man kana qablakum, karena sikap rakus terhadap dunia ini binasa orang-orang sebelum kalian. Nah, maka kita seorang mukmin, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus pandai bagaimana kita, ya, mensikapi dunia, ya. Karena dunia ini adalah, nah, sebagai jembatan yang kita melintas, ya. Bukan kampung yang hakiki. Ya, kampung yang hakiki seorang mukmin adalah darul akhirah. Nah, kampung akhirat. Ya. Adapun dunia ini adalah tempat kita hanya bersinggah sementara, ya. Kemudian kita melanjutkan perjalanan akhir, ya, yang kekal abadi, yaitu darul akhirah, yaitu al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga apa yang kita butuhkan untuk kita bisa sampai di kampung yang terakhir tadi adalah bekal, ya, bekal amal soleh, amal ibadah, amal ketaatan, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mencukupi sebagai bekal kita. Nah, untuk kita bisa selamat, ya, di dunia dan di akhirat. Kemudian disebutkan di sini faedah, li'annaha fatathu, walakin ma'adhalik hasar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala taubah. Ketika seorang itu punya ambisi terhadap dunia, ini sifat manusia, ya, sifat tabiat manusia. Ya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung umatnya untuk bertaubat, ya, untuk bertaubat. Nah, li'anna al-ghalib anna alladhi yakunu 'indahu tama' fil mal, karena secara umum orang yang rakus terhadap harta, annahu la yataharras, la yahtarizu min al-asya' al-muharramah. Dia tidak memperdulikan sesuatu yang haram. Jadi kalau ada orang yang rakus terhadap harta, dia tidak peduli, ya, sesuatu yang haram. Min al-kasabil muharramah, ketika dia mendapatkan harta itu dari sesuatu yang haram, enggak peduli. Maka butuhnya seorang untuk bertaubat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan dalam akhir hadis ini, "Naam wa yatubullahu illa man taba, wa yatubullahu 'ala man taba." Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya. Jadi seorang yang walaupun dia memiliki sifat yang tamak terhadap harta, rakus, ya, ketika dia bertaubat, kemudian dia memperbaiki usahanya yang haram, ya, kemudian dia mencari usaha yang halal, maka Allah menerima taubatnya. Nah, barakallahu fikum. Tetapi kalau dia musirun ala dhanbin, terus-menerus dia di atas dosa, di atas perkara yang haram, maka Allah akan mendatangkan hukuman bagi dia. Nah, tetapi ketika seorang beristighfar, bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Naam Al-Ghafur Ar-Rahim. Nah, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud-dunuba jami'a. Kalian itu melakukan dosa di malam hari, di siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, sababun dahakallahu annahu kana bainahuma tamamul adawa fid dunya. Sebab Allah itu tertawa melihat dua orang yang saling membunuh, karena dia di dunia, sewaktu di dunia dia memiliki permusuhan yang kuat. Nah, ya, yang satu muslim, yang satu kafir. Nah, kemudian hatta inna ahaduhuma qatala al-akhar, sampai keduanya saling membunuh antara satu dengan yang lain. Naam. Faqalaballahu hadhihi al-adawa allati fi qalbi kulli wahidin minhumā. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah salah satu dari orang tadi, ya. Naam, apa yang ada dalam hatinya kepada al-iman. Naam, dia masuk Islam, ya, fayusallim, faistashhadu, kemudian dia pun syahid. Naam. Wa azala ma fi nufusihima minal ghil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan dua orang ini ke dalam jannah, maka tidak ada satu pun dari keduanya ini yang punya kedengkian. Ya, li anna ahlul jannati yudhhiruna minal ghil wal haqad. Karena ahlul jannah itu dibersihkan, ya, hatinya itu dari kedengkian. Ya, dari permusuhan. Tidak ada, ya, di sorga itu, walaupun dulu di dunia dia saling bermusuhan dengan saudaranya tadi, ketika dia sama-sama ahlul jannah, yudhhiruna minal ghil wal haqad, maka bersih. Ya. Nah, disebutkan di dalam banyak ayat, ya. Nah, ala sururin mutaqabilin, mereka itu akan duduk di atas dipan-dipan saling bertatap muka. Ya. Nah, penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan. Masya Allah, ya, jannah yang harus kita rindukan. Dan untuk kita merindukan jannah, ya, harus kita mengambil sebab, ya, na'khudul asbab, untuk kita bisa menjadi ahlul jannah. Nah, nas'alullah ayyu'inana min ahlil jannah. Amin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya, fahada wajhul ajab min hadaini rajulain. Maka disinilah letak takjubnya Allah Subhanahu wa taala, naam, kepada dua orang yang saling membunuh ini. Fa fihi dalil ala annal kafir idza taba min kufrihi walau kana qad qatala ahadan minal muslimin fa inna Allah ta'ala yatubu alaih. Di annal islam yuhdam ma qablahu. bahwasanya seorang kafir apabila dia bertaubat dari kekufurannya, kemudian walaupun dia telah membunuh seorang muslim, maka Allah akan menerima taubatnya. Dikarenakan Islam itu yahdam ma qablahu. Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Kalau dia seorang kafir dulunya, kemudian masuk Islam, ya, maka akan hancur apa yang sebelumnya. Akan tertulis di lembaran yang putih, bersih. Seorang yang dulunya kafir, kemudian dia menjadi mu'allaf, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Ya. Seperti lembaran kertas putih yang bersih. Kemudian barulah tercatat amalan-amalan baiknya, amalan jeleknya. Maka di sini, masya Allah, hikmah, ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-Islam. Seburuk apapun dia, punya latar belakang apapun dia, ketika dia dulu di atas kekufuran, ya, di atas akidah agama yang kafir, kemudian dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan, ya, apa yang dulu dengan apa yang baru. Kemudian dia bertaubat, ya, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang soleh, ya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Hendaknya bergembira orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan dia telah meninggalkan kekufuran. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup bab ini, ada faedah bahwa di dalam banyak hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan taubat. Mencintai amalan taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci ad-dunub mustamirran. Membenci dosa yang dilakukan terus-menerus, ya. Seorang itu tidak bertaubat. Makanya di sana ada faedah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, seorang yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat. Kemudian beberapa waktu terulang lagi dosanya. Kemudian dia bertaubat lagi, ya. Kemudian beberapa waktu lagi dia tergoda lagi, kemudian dia bermaksiat lagi dengan dosa yang sama. Kemudian dia bertobat lagi. Di sini beliau menyebutkan khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tobatnya enggak diterima. Tetapi Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan sekian dalil, ya. Termasuk hadits qudsi tadi, fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka dosanya diterima. Kenapa? Karena tidak tertutup, belum tertutup pintu taubat bagi seseorang itu, ya. Selama dia masih hidup, nafas masih di kandung badan dia, belum sampai di kerongkongannya, pintu taubat belum terputus. Selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu taubat masih terbuka. Sehingga apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, orang yang berdosa kemudian dia bertaubat, kemudian terjatuh lagi pada dosa yang sama, kemudian dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Bisyurut, dengan beberapa syarat. Yang pertama, al-ikhlasulillah. Dia memang taubatnya ikhlas. Kemudian kalau dia tergoda lagi oleh syaitan, ya itu sudah. Kulubani Adam khata. Rasulullah SAW menyebutkan, semua anak manusia ini, anak Bani Adam ini semuanya, ya, sering melakukan dosa, kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh kepada dosa dan kesalahan, at-tawwabun, orang yang segera bertaubat. Sehingga di sini ada keutamaan taubat. Keutamaan taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengganti suatu satu umat ketika mereka tidak pernah berbuat dosa. Ya, Allah akan ganti dengan satu umat yang dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian dia berdosa lagi. Dia bertaubat. Maka Allah akan jaga umat yang seperti ini. Tetapi ketika tidak ada Dalam umat itu, orang-orang yang berdosa, semuanya baik semua, akan diganti. Dimatikan ini nanti. Nah, ini orang baik-baik ini. Sudah, dimatikan. Karena dia lulus semua. Lulus ujian. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan di dunia ini ingin menguji. Siapa di antara mereka yang jujur dalam imannya, siapa yang dusta. Nah, sehingga ya ketika ada umat yang dia tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah ganti. Kemudian muncul umat baru yang menggantikan umat yang soleh tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, umat yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, maka kita beruntung menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi khususiyah, diberi kekhususan, ya. Walaupun kita terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, tetapi Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya tidak henti-henti, ya, untuk banyak kita bersimpuh, untuk kita bertaubat, beristighfar. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, Rasulullah dalam seharinya membaca istighfar, bertaubat, 70 marrah atau 100 marrah. 70 kali sampai 100 kali. Ya, membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maka min babil aula, nahna jami'an, ya, kita-kita ini, ya, lebih-lebih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas diampuni dosanya, ma qaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, apa yang telah lewat dan apa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Rasulullah banyak bertaubat, beristighfar. Maka kita hendaknya banyak, ya. Jangan lupa, ya, aktivitas kita, ya, untuk banyak berzikir, banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Nah, kenapa? Karena dosa kecil itu akan menjadi besar nanti ketika dibiarkan. Ya. Idza adnaba shakhsun bidzanbin, nah, fa nuqta bi nuqtatis sauda fi qalbi. Ketika seorang hamba itu melakukan satu kemaksiatan, maka akan dititik hitam di dalam kalbunya. Kalau dia terus-menerus melakukan kemaksiatan, dititik hitam hatinya. Sampai hatinya dia menjadi gelap, kemudian sulit dia untuk menerima nasihat. Ya, na'udzubillah. Kenapa orang-orang, ya, al-fusaq, ahlul ma'asi, mereka sulit untuk mereka bertaubat? Ya, karena itu tadi, ya, hatinya itu gelap, tertutup, ya, nasihat, ya, sudah sering sampai kepada dia, tapi dia sulit menerima, karena tadi, ya, hatinya gelap. Nah, berbeda dengan orang-orang mukmin yang dia walaupun dia melakukan dosa, tapi dia masih, ya, ingat kepada Allah, ya, sujud kepada Allah, mudah menerima nasihat, mudah untuk dia menerima, mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, walhamdulillah. Nah, maka kita seorang muslim, ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita, ya, cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Cinta kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dua perkara ini yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menyebutkan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku meninggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, kitaballahi wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Nah, maka kita, ya, baca Al-Qur'an, kemudian kita lihat artinya, kita amalkan. Ya, kemudian kita duduk mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hadis demi hadis, kemudian kita amalkan. Nah, barakallahu fikum. Maka ini yang bisa saya sampaikan, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan, ilmu, dan kemudian kita mampu mengamalkan di atas amal soleh. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.